إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga Rasul-Nya memberi isyarat kepada kita bahwa hidup manusia di dunia ini tidak akan lama. Bahkan ada sesuatu yang harus setiap kita selalu sadari, bahwa hidup di dunia ini adalah menuju akhirat. Kalau manusia tidak sadar tentang ini, tidak tahu tentang ini, dan berikutnya adalah tidak berupaya untuk ini, maka sungguh dia akan menjadi manusia yang paling rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doa yang beliau laksanakan, beliau panjatkan kepada Allah, dan sekaligus beliau contohkan, beliau ajarkan kepada kita, antara lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alid dunya ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil akhirata rahatan li min kulli syarrin. Subhanallah. Sedemikian rapihnya, sedemikian sistematisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, wahai manusia, kalian akan hidup di dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi dunia, dan dimensi yang kedua adalah dimensi akhirat. Di dunia ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan isyarat dua. Yang pertama adalah din, dan yang kedua adalah dunia. Ma'as. Dengan dua itu manusia akan memungkinkan untuk selamat, bahkan sukses dan beruntung di hari akhirat kelak. Tapi kalau manusia tidak memperhatikan agamanya, tidak memperhatikan kehidupannya, ma'asnya, halal haramnya, makanannya, minumannya, pakaiannya, yang penting urip begitu saja, maka tidak ada beda antara dia dengan hayawan, bahkan dia adalah lebih sesat lagi. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Rasulullah SAW kembali ingatkan, waj'alid dunya waj'alil akhirata, kembali diulang, dunia, akhirat. Dan berbicara tentang dunia, ternyata isyarat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bukan istirahat, bukan stuck, bukan berhenti, bukan diam. Dunia ini ternyata adalah tempat berjuang. Karena Rasul memberi isyarat dengan kata ziyadah. Ziyadah itu bertambah. Bertambah itu adalah dengan usaha. Kalau tidak berusaha, maka dia akan semakin hari semakin berkurang. Kalau berkurang berarti dia rugi. Semua modal yang Allah sudah berikan kepada kita harus berwujud keuntungan. Tidak boleh kembali kepada kita dengan kerugian. Sebaliknya di akhirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi aba-aba bahwa akhirat itu harus mestinya menjadi rohah. Rohah itu artinya adalah istirahat. Kalau begitu, tempat menikmati hasil jerih payah perjuangan manusia itu bukan di dunia, tetapi di akhirat. Kalau manusia di dunia ini selalu berusaha untuk menambah, ada kemungkinan dia ketika di akhirat akan rohah, akan istirahat. Tapi manakala manusia di dunia sudah enak-enak, sudah menikmati, sudah tenang-tenang, sudah bermalas-malas, maka sesungguhnya di akhirat kelak dia tidak akan rohah, tidak akan mendapatkan istirahat. Dengan kata lain, dunia adalah tempat berjuang dan berusaha, sementara akhirat tempat menuai hasil dari apa yang kita usahakan dan kita perjuangkan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus selalu terbesit dalam seluruh ingatan kita. Kalau ini tidak diingat, maka manusia akan cenderung untuk sekarepnya sendiri, mengikuti hawa nafsunya sendiri, semaunya sendiri. 1440 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi aba-aba kepada kita, wahai manusia, ingatlah, ketahuilah, pahamilah, usahalah, berjuanglah. Tiga kali Rasulullah SAW ucapkan dalam doa ini dengan kata islah. Islah itu adalah bukan sekedar saleh, tapi islah itu adalah perbaikan, bukan sebaliknya merusak. Jangan merusak. Rasul tidak mengajarkan merusak. Rasul mengajarkan islah, memperbaiki. Rasul mengajarkan ziyadah, menambah, bukan mengurangi. Rasul mengajak untuk beruntung, bukan untuk celaka dan rugi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita petik hadis ini, doa ini satu persatu. Ketika Rasul mengatakan, Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah agamaku, alladhi huwa ismatu amri, penjaga, pengendali, pengatur, yang membuat hidup kita ini adalah teratur dan sesuai dengan pedoman dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu adalah din, agama. Kalau orang tidak dituntun hidupnya oleh agama, oleh Islam, dia tidak bisa terjaga, artinya dia terancam, dia berarti akan rusak dan bahaya. Dan Allah memberikan jawaban kepada kita, kata Allah dalam surat Taha, kata Allah, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Isyarat yang sangat gamblang. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di dunia ini yang merem, yang mengabaikan, yang tidak memperhatikan, yang menolak, yang menentang, yang memerangi agama, dan dalam hal ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka jangan aneh, akhir daripada kehidupan dia pasti sesat dan pasti sengsara. Tidak di dunia, besok di hari akhirat. Karena ada dunia, ada akhirat. Oleh karena itu, siapa yang ingin hidupnya maksum, siapa yang ingin hidupnya terjaga, terkendali, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kehendak dirinya, maka marilah kita selalu menjadikan Islam sebagai panutan, sebagai tuntunan, sebagai pedoman, agar kita tidak sesat dan agar kita tidak sengsara. Itu yang pertama. Kata Rasul yang kedua, waslih li dunyaya allati fiha ma'asi, ya Allah. Islam ini adalah ajaran yang realitas, bukan teori belaka. Kita hidup di dunia, hidup perlu makan, perlu minum, perlu bergerak dan seterusnya. Kita minta pada ya Allah, perbaikilah duniaku, karena di dunia ini saya hidup. Hidup kita ini perlu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu kita berdoa pada Allah selalu, ya Allah perbaikilah dunia ini, jangan berbuat kerusakan. Kata Allah, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah kamu di dunia ini untuk supaya mendekat pada Allah dengan dunia yang Allah berikan pada kalian. Berbuatlah kamu kebaikan, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah benci, Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, kehidupan dan penghidupan kita harus selalu diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaikinya adalah dengan berpedoman kepada petunjuk yang memiliki dunia dan semesta alam ini. Jangan merusak. Menyalahi daripada tuntunan Allah sama dengan merusak. Karena itu tidak akan terwujud perbaikan, tidak akan terwujud keadilan, tidak akan terwujud kemakmuran, manakala manusia dalam ma'isyah mereka tidak mengacu kepada apa yang dituntunkan oleh yang memiliki semesta alam ini. Karena itu selalu islah. Yang ketiga, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ada kata ma'ad. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan dikembalikan. Bukan di negeri ini kita akan hidup abadi. Kita akan dikembalikan oleh Allah. Hidup kita adalah bukan di sini. Besok kita akan pulang. Pulang kemana? Tempat tinggal kita. Tinggal pilih. Mau ke narun atau mau ke jannatun. Ini harus kita ingat. Kita akan pulang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Kalian akan dengan sepenuhnya Allah SWT tunaikan apa yang menjadi keberhakanmu. Kalau kalian berbuat kebaikan, ya Allah akan berikan kebaikan itu. Sebaliknya kalau orang itu berbuat kejahatan, kemaksiatan, kerusakan, kekufuran, Allah pun akan balas dia. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, selalulah kita berpikir, islah, islah, islah, perbaikilah tiga hal ini. Apa kita sudah memperbaiki agama kita? Apa kita sudah memperbaiki akhirat kita? Apa kita sudah memperbaiki dunia kita? Kalau kita jawabannya adalah sudah dan sedang, berbahagialah. Tapi kalau jawabannya adalah ha, ha, ha, la adri, saya tidak tahu, maka sungguh kita akan termasuk orang yang menyesal dan merugi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dibimbing Allah untuk selalu di atas jalan yang benar, yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa walahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak sedang mengaji hadis, tetapi doa rasul ini harus kita camkan baik-baik. Mungkin kita hafal, tapi yang terpenting daripada itu adalah kita harus betul-betul menyimak apa yang menjadi isyarat dan tuntunan di dalamnya. Kembali kepada hadis rasul dan doa tadi, kata Allah, wa ja'alid dunya ziyadatan li. Marilah kita selalu di dunia ini menambah dan bukan mengurang, dan menambahnya itu adalah menambah sesuatu yang membuat kita untung, bukan rugi. Kalau menambah rugi itu namanya bukan nambah, tapi menjerumuskan diri. Yang dimaksud dengan bertambah itu kebaikannya. Bagaimana agar amal soleh, agar iman, agar takwa, apalagi kita di bulan Syawal masih Ramadan harus ada yang tersisa, jadikan Syawal sampai Syaban yang akan datang wujud tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waj'alil akhirata rahah. Kita jangan berbangga diri, kita tidak boleh mempunyai prasangka bahwa kita sudah pasti masuk surga. Karena itu yang kita harap adalah harap. Ya Allah berharap, ya Allah berharap, ya Allah berharap. Jadikanlah kita semua menjadi orang yang mendapatkan rahah sejak kematian kita dengan husnul khatimah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hendaknya ingat bahwa titik akhir kita meninggalkan dunia ini harus dengan husnul khatimah. Dan ketika kita sudah berada di liang kubur yang gelap dan sempit itu, kita harus menikmati namanya nikmatul qabri. Dan kalau dunia ini sudah selesai dengan hari kiamat, kita harus mendapatkan yusra, kemudahan, dan ujungnya adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah makna rohah, sesuatu yang menghantarkan kita kepada rohah. Dan karena itu, kalau kita selalu faham akan ini, maka kita akan tertuntun untuk selalu memperbaiki diri, selalu meningkatkan diri, selalu berusaha agar hidup ini lebih berkualitas. Dan dalam waktu yang sama, kita semua termasuk berusaha tak kenal henti untuk menghindari apa saja yang menjadi pengundang murka dan benci Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa yang kita panjatkan, terutama doa yang tadi kita dengar. Terlebih bahwa kita bangsa Indonesia sudah tahu tentang apa yang menjadi keputusan yang akan mungkin kita alami ke depan. Maka semakin banyak pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, keberuntungan, kemuliaan, kejayaan, kemaslahatan kepada kaum muslimin, menolong Islam dan muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatish sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih shababal muslimin. Allahumma aslih fatayatil muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin alladhina yujahiduna fi sabili raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazal ad-din. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alid dunya ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil akhirata rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.